saya kira kita ini ono sing konco-konco sing wis tau makyan, ono sing durung di antara yang hadir sekarang ini. Sing durung muga-muga iso manfaat dadi rada ngerti, sing wis iso luwih ngerti, iso luwih mendalami. Gitu. Nah, dadi ngene. Misale pertanyaan pertama ngene iki, ngopo to kok dadi ono mayah barang wong wis ono Islam, tur bar Islam wis ono NU, wis ono Muhammadiyah, wis ono Persis, MTA, Al-Irsyad, Sunni, Syiah, apa menerek? FPI, LDI, IHTI, durung menengku P3, PKB, PKS, suka banget. Kok njur saiki ndadak gawe makiyah barang apa? Apa to? Kok ndadak kudu ana makiyah njur gedarang-darang nganti munggah pasang terpal ning dhuwur cagak barang. Ora ana sing nyponsori, ming urunan, ana sing nggawa telo, ana sing nggawa gedang, ana sing nggawa cangkem tok. Ya kan tetep partisipasi to kuwi. Ah gedang nek ora ana cangkeme nggo apa itu. Jadi sing kira-kira gratisan rene kandha panitia ngono. Nyuwun sewu kula urun cangkem supados gedang iki manfaat. Ngoten lho. Tak delok ki alasan kiri, wis tak kaya alasan. Ngono ya. Ngapa kok dadak gawe maknya? Sekarang pertanyaannya lho sapa sing gawe maknya? Sing gawe maknya iki sapa nek menurut sampean? Nek sing gawe NU jelas Mbah Hasim, Mbah Wahab Hasbullah ya. Sing ngeterke surat kitab dan tongkatnya Yai Asad Samsul Arifin diutus oleh Sayyidina Khalil ke Jombang dan seterusnya sehingga Muhammadiyah Mbah Dalam sehingga Ma'iyah sapa? Aku ngono. Kok tak tututi lho kok iso aku? Ora ana sing iso gawe Ma'iyah ning dunya iki. Ora ana sing iso nglumpukke wong udan-udan kaya ngene iki ra cetho entuk-entuke apa. Ya ta ora ana sing iso. Bahkan di Ma'iyah-Ma'iyah rutin sampai jam 3 esok, aku ora ngerti maneges biasanya nganti jam piro. Jam 4. Dulu edan. Rata-rata kan jam 3, jam 4 ya. Seandainya ndak ada subuh, kira-kira upamane subuh iki jam 8 mesti yang nganti jam 7 ya toh. Itu kan tidak ada manusia yang mau bikin itu, ndak bisa. Biasanya wong lumpuk kan mergo ana iming-iminge. Nggih boten? Ada banyak motivasi. Coba kita identifikasi. Biasanya ana wong lumpuk ngopo? Ta misale ana kampanye Golkar lumpuk mergo apa biasane? Coba mikrofonnya dibagi ke Mas Abrang. Biasanya motivasi orang berkumpul itu apa? Napa? Biasanya arep mancing bareng misalnya. Arep napa mohon kira-kira aku njaluk 5 contoh weh. Ora kudu hadirin. Ana sing kono sampean ngajung nek sing kene sampean langsung. Biasanya orang kumpul itu motivasinya apa? Dalam? Cari keuntungan. Diteruske keuntungan apa maksudnya? Hobinya, pokoknya perang. Laba, golek badi, gitu ya. Golek badi. Sifatnya rohania apa material? Oke. Badi materi. Nah, wong maknya ki apa golek apa? Kuwi entuk apa ning kene? Ya paling entuk telo kuwi. Pasti karena Anda mencari sesuatu yang sifatnya rohania, bener enggak? Nah, rohania ki apa? Engko-engko, wis. Ning pokoke cetho sik. Wong ngelumpuk ning maknya kuwi motivasinya berbeda. Nanti kita cari persisnya piye. Cuman saya tegaskan lagi, aku ra iso gawe maknya, aku ya ora tau gawe maknya. Rumang samu. Aku iki mung mlaku dituntun, mbus dituntun sok malaikat, sok jin, sok iso wae sok setan yang ora tak turuti kan gitu kan. Tuh. Aku mung dituntun terus suwe-suwe ya yes, kaya manekes biyen, mung nglumpuk nang omahe sapa giliran ya mung ngono kuwi sesit mergo bareng tak jenengi maknya. Jenengi maknya ki ora direncanake ya mung spontan. Wah kok maknya ya iki ngono aku. Aku njur dadi jeneng, dadi orang ngejor. Nah, juga tidak pernah kita merencanakan untuk bikin simpul-simpul sampai 50, 100. Itu pun sing ketok. Nah, jamaah maknya sing ora ketok ki luwih oke timbangane sing ketok. Sing ming YouTube wae. Sing dadi aku iki bendina ketemu ning terminal yo ana sing wong Islam, ana sing Katolik, ana sing Buddha, ana sing Jawa, ana sing Batak, ana sing Cina, ana sing salah satu pengalaman yang sensasional ajalane ana Cina sak keluarga, jan Cina no kae putih, sipit, lemu, anake yo ginuk-ginuk ngono kae, kuwi njur domoro nang aku, njur ngambung tangan kula sensasi iku. Nek sing ngambung tangane candesan-desane ora gumun aku. Nang nek Cina-Cina kaya ngono kae ya terus suge-suge, aku lak bingung dhewe kuwi. Tetapi itu adalah salah satu hal yang harus kita syukuri dan kita jawab iki apa to janjane kan gitu. Nah, jadi sekali lagi saya tidak mampu membuat makiyah dan saya tidak pernah merencanakan atau punya niat atau punya cita-cita untuk bikin makiyah. Ini bedanya wong ning dunya karo wong ning makiyah. Nek ning dunya sapa sing gawe form ning padere sapa MH ngono kuwi. Wes iki yok Kuswoyo we mbantah kok. Mas Yok iki kapan menciptakan lagu iki? Terus Mas Yok Kuswoyo di Tuban jawab, aku gak tahu menciptakan, sing menciptakan lah Gusti Allah, aku cuma nulis. Gitu. Itu Mas Yok Kuswoyo yang paling muda dari Gus Plus saja ngomong gitu. Maka saya harus lebih rendah hati lagi karena saya tidak mampu bikin maknya. Ngono ya, jelas ya. Ora ono. Dan sapa wani mbayangke nglumpuke wong nganti jam 3? Sapa sing wani ngrencanake? Dadi nek kuwi kedaden berarti sapa sing gawe? Mesti Gusti Allah, mbuh piye carane, mbuh nganggo tangane sapa, mbuh sapa sing dikongkon. Apa itu cukup Allah langsung kun fayakun apa Jibril kon mudun apa Jibril stafe sing jenenge kowe ora ngerti mudun apa njur njaluk tulung Kanjeng Sunan Bonang karo Sunan Kalijaga tinggu angon apa piye aku ya ora mudun ning pokoke biasanya ono kuwi do teko ya. Kowe ra seneng delok wong kowe isoan delok duit karo cah wedok. Ya, jadi sekali lagi hak ciptanya kalau orang modern kan harus ada hak cipta. Copyright. Copyrightnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka masa depan kita juga harus maneges kudroh. Kudroh Allah kira-kira apa? Ngono. Dia mengiso ngelakoni sakit namun ngelampai gitu kan? Oke. Kemudian ini sambil kita workshop bareng-bareng ya. Jadi sing biaya maknya jelas itu aku, tapi Allah mbuh piye carane, mbuh piye penjelasane ngono ya. Jadi bahwa nanti nek misalnya suatu hari ono sing nyadet njur dijenengi siapakah perintis maknya njur disebut jenengku ya aja nesu ya. Aku kae kan administrasi. Jadi modern dunia modern itu tidak mampu menampung kita. Ndak akan mampu melihat kita ibarat kamera kae ming bleret nek ndelok awake dhewe. Ora iso ndelok. Jadi itulah sebabnya ada makiyah kira-kira. Apa sebabnya ya kok ana makiyah ya? Aku ora iso gawe kok bisa lah gawe. Iki sebabnya apa kira-kira ya? Di sini kita akan tanya Sabrang, tanya Fahmi, tanya semua. Wong wis ana Islam, ana NU, ana sembarang kok dadak gawe makiyah iki apa to? Sadurunge tak kei dalan ana ora iso sing ana ora sing arep gawe dalan dhewe. Kira-kira ngopo to kok dadak ana makiyah barang? Apa makiyah kuwi ormas? Parpol? Madhab? Aliran? Dudu kabeh to? Dudu kabeh. Grup torikot? Geng motor? Ora kabeh ya? Sekte? Dudu. Aliran kebatinan? Dudu. Ini ya ya. Kafe dudu strip ya, bukan strip ya, bukan strip ya, gitu kafe. Dianggap ormas ya bisa wong ngelumpuk terus. Berarti ada masa yang merokanisir diri. Bisa aja gitu loh. Tadi berpikirnya tetap jasmani rohani, kuantitatif, kualitatif. Sing iso didelok moto, dihitung nganggo driji, sing sijine ora iso. Kan gitu kan? Dadi misale nek banyu iso dihitung sak liter, 2 liter. Nek botol setumpuk rong tumpuk gedang sak tundun rong tundun ning nek geni wis ra iso ditung geni iki. Kowe aku gawake geni telu ra iso. Nek gawake pentol korek telu iso. Nek gawake geni wis ra iso. Jadi geni we kowe wis dudu materi jane. Nanti sabrang mudah-mudahan bisa nambahin apa jelasin geni iki janjane opo, warna iki janjane opo dan seterusnya. Oke ya, jadi pertanyaan pertama adalah kenapa wong sudah ada semuanya kok ndak ada ono mak iya barang opo ora nambahi congkrah itu. Lah iki mak iya arep ngopo iki? Nek mak iya salate nek mak cah mak iya Jumatan milih ndi? Eh? Sak-sake. Paling pol pertimbangane sing khotbah biasane ra dawa. Hah? Ora sing cepet ngono to? Paling ning ora diitung iki masjid NU apa Muhammadiyah LDI ora. Ora, pokoke masjid. Ora ana masjid ya jumuan dhewe ning halaman rumah apa ning kebon ya to. Ora apa to kuwi? Ora masalah. Oke, jadi sekarang gini. Apa sebabnya kok ndak ada ana maknya bareng? Nah, di sini tak buka ke lawang wae. Menurut kowe uripe wong ning dunya karo bangsa Indonesia karo wong Islam sak kabehane iki saya apik apa saya elek? Tenan iki. Yakin ya. Wis kanggo perasaanmu wae lah. Kok rasa-rasane kok saya ora ngenah to ngono ya. Oke. Okay. Nek ngenah dan gak ngenah iki nek ora ngenah iki berarti problem apa bukan problem? Problem. Nek problem ki berarti pertanyaan apa jawaban? Pertanyaan. Wis saiki ana problem politik, ana problem kepemimpinan, ana problem kesenjangan ekonomi, ana problem psikologi, ana problem pikiran cekak, ana problem katok cekak, ana problem macam-macam ya. Ya. Selama ini sing wis tau ana sadurunge mak iya. Mbuh kuwi Republik Indonesia, mbuh kuwi parpol, mbuh kuwi ormas, kuwi jawab apa iso jawab apa ora iso? Selama ini iso jawab apa ora? Ora. Nambahi pertanyaan apa ora? Malah nambahi pertanyaan. Nah, nek saiki ana mak iya berarti tidak boleh nambahi pertanyaan. Tidak boleh nambahi problem, betul enggak? Maka kok dadak nglumpuk seneng banget ben sasi kaya ngene iki pasti mergo do golek jawaban. Sing liyane dari iso jawab, bener enggak? Oke banget lho contohnya gue. Saiki iki aku kudu jawab oke banget. Hari ini tadi saya dikontak lagi karena Pak Tito Karnavian itu salah omong apa dipotong-potong aku ramudeng sing nggon NU dan Muhammadiyah gue lho. Gue kan panik mereka. Nah, aku dijaluk itu lum. Aku saiki iki jawabe wis rada nyul kudus. Asisan aku Kapolri ini wae mangan ini. Kabeh nulungi ku ana demo Borobudur aku sing kudu ngatur meneh. Ku ana 212 arep salat Jumat ning HI ning di ning Sudirman Tamrin kudu aku sing ngatasi. Piye carane iso pindah nang Monas? Engko ana iki kudu aku mlak. Nek ngono aku wae kok piye? Lah kok kowe sing nising aku sing nimpali wae kan. Jadi pertanyaan itu kalau pertanyaan-pertanyaan yang dikandung oleh zaman, yang dibawa oleh zaman, saya ngene meneh. Coba di brainstorming. Gantine presiden, gantine bupati, gantine pemerintahan sak pitulute kuwi biasane jawab nambahi pertanyaan. Nambahi problem. Nah, sing wis ana jawab ora? Nek siswa kae, nek ora iso-iso jawab terus piye? Eh? Nganti ujian akhir ora iso jawab ki njur piye? Eh? Eh? Statusnya piye? Mogol. Ora lulus. Nek ora lulus ki sinau meneh apa dilulus-lulus ki? Jadi misalnya sekarang Mak Iyah iki misalnya melu jawab pertanyaan dadi ormas, dadi bagian dari sistem sosial, bagian dari struktur pemerintahan, malah struktur negara, ning ora iso jawab. Berarti sah apa batal keberadaan Mak Iyah? Meskipun secara hukum tetap sah kalau belum dibubarkan. Tapi secara nalar sah apa ora? Ana gula ning kok wur-wur iki kok ora legi iki. Isih kok sebut gula ora? Aiki meng putih-putih. Nah sekarang gimana teman-teman sekalian di dunia ini, di Indonesia ini, sudah jelas tidak manis, tapi isih neruske dadi gula, mongko dudu gula. Cetok nggih? Nggih. Angel iki sah diteruske ora urip kaya ngono kuwi. Mulane Mak Iyah ngajak sinau bareng. Mak Iyah mencari jawaban-jawaban. Nah, jawaban itu kalau dalam Mak Iyah berupa apa? Apa toh sing problem utamane apa toh? Oke, siapa yang urun nih? Mas Fahmi, Sabran. Problem utamanya apa? Pertanyaan dasarnya itu apa? Yang menyebabkan mereka tidak bisa jawab. Saya kasih wacana terakhir yang Sabran sudah menjawab ya. Misalnya ini, ono mahasiswa pinter, aktivis organisasi mahasiswa menyatakan saya tidak akan ikut Mak Iyah karena Mak Iyah itu bukan gerakan sosial. Nomor dua karena dia juga bukan kelompok torikot. Gerakan sosial dudu, torikot ya dudu. Dia berpikir, ah Sabran ini biar jawab. Jawabnya kayak ngono piye? Asumsinya kan ada gerak, kalau ada gerakan sosial masalah bisa dijawab. Kalau ada tarekat masalah pribadi juga bisa dijawab kan gitu. Nah, selama ini terjawab enggak? Ono reformasi 98. Saya dikasih Allah Mak Iyah itu karena saya kecewa kepada reformasi 98 dan itu nyata seperti itu. Karena hari kedua Pak Harto turun saya memisahkan diri dari semua kegaduhan di Jakarta dan sama bikin gerakan solawat di seluruh Indonesia dan akhirnya jadi Mak Iyah seperti ini. Nah mungkin Sabran bisa menjelaskan apa tuh janjani pertanyaan-pertanyaan dan problem-problem itu dan bisa enggak yang sudah ada ini apa institusi, apa manusia, apa pemikiran, apa kaum intelektual, atau apapun saja segmen-segmen zaman itu bisa enggak menjawabnya? Nah terus apa yang dilakukan Mak Iyah? Menurut Bran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya merespon, lah saya langsung ayo merespon ya. Saya sudah keberapa kalinya kesini ya. Biasanya basis ping telu ya. Biasanya orang udan, tapi adem. Jadi udan tambah adem. Ya tapi saya tak pengen langsung merespon kalimat Cak Nun tadi. Cak Simbah, kalimatnya Simbah tadi. Ini pertanyaan yang sudah beberapa waktu lalu dari, apa? Bukan pertanyaan sih, kalau pertanyaan jelas dia bertanya kepada siapa. Ini rasan-rasan semi gugatan yang tidak ditujukan langsung tapi nyindir lewat samping, ya, lewat buh menti, tulisan sendiri oleh seseorang yang menurut ukuran modern itu tadi berpendidikan, punya gelar dan seterusnya, mengkritik Mak Iyah habis-habisan karena menurut dia ini gerakan yang agak jelas. Gerakan yang agak jelas, organisasi ormas bukan, LSM bukan, torekot bukan, maerot bukan, pokoknya orang kabeh lah menurutnya gitu. Dan waktu itu saya menjawab sederhana. Ntar, kalau sebuah bentuk itu pasti kamu punya konsep sebelumnya. Nek ormas king ini, nek torekot king ini, nek king ini. Ketika tidak sesuai dengan bentuk yang kau bayangkan, kau anggap itu najis. Kau anggap itu gagal. intelektualnya rada kurang sedikit lah. Karena dia tidak melihat tujuan sebuah bentuk tersebut. Bentuk itu kan hipotesa. Bentuk itu kan sebuah cara untuk memecahkan masalah. Sebuah cara untuk menjawab sesuatu. Paham ya maksudku ya? Iki aku pengen gak, misalnya sistem ekonomi. Dulu gak ono sistem ekonomi, rano duit. Karena pengen memecahkan masalah agar gampang bertukar, apa namanya? Bertukar barang, gak harus pakai apa barter. Gampang gue, mereka memecahkan dengan duit. Apakah sih bener duit? Yo, belum tentu, masih ada cara lain. Karena sekarang wis ono digital dan seterusnya berkembang terus. Karena masalahnya kemudian juga berkembang. Ini jawaban akan berkembang kalau masalahnya belum selesai atau masalahnya bertambah. Nah kalau biasanya sifat semua jawaban itu pasti tidak difahami oleh yo. Contohnya gini lah. Ketika nek sing terkenal kan jarine Christopher Columbus. Saya terkenal dengan cerita bapak saya waktu itu ketika kecil. Yang udah Cak Nun sih tapi belum simbah waktu itu. Bercerita tentang apa namanya? Christopher Columbus yang katanya menemukan Amerika, walaupun sebelumnya Amerigo Vespucci juga sudah orang apa sebenarnya? Sing nggo sumu kuwi apa sih? Viking ya wis tekan kono. Tapi yang dicatat sejarah kan yang menemukan Christopher Columbus. Wah, dia sampai ke sana pas balik-balik sama teman-temannya dikatain, "Allah kalau cuma ke sana aku ya bisa." Ya, apa namanya? Yang menemukan. Ketika dia berangkat, istrinya sendiri juga, "Ojo to ndak mati kowe ning dalan. Ojo to pekok kowe iki ngopo to ning kono ora cetok kok mangkat kok berangkat ke sana." Ketika dia sudah menemukan dan dia balik, semua orang lagi-lagi aja, "Alah cuman gitu aja aku ya." Terus sama Christopher Columbus dijawab gini, "Oke, okay, emang gampang, tak kayak pertanyaan, gue bisa jawab lah." Tapi pertanyaannya, "Anda bisa nggak membuat telur ini berdiri?" Semua berusaha membuat telur itu berdiri. Ora iso. Gini, kata Christopher Columbus. Ndoke didelahke ning meja, ngledak gitu. Gitu cara berdirinya. Yora, lagi-lagi komplain. Yo enggak, itu enggak berdiri, itu tidur. Loh, cara berdirinya telur tuh seperti ini, kata Columbus. Terus lainnya, "Alah kalau cuman gitu aku ya bisa." Loh lah ya toh. Paham ya maksudku? Ya, kalau cuman gitu aku ya bisa. Orang ngikuti pasti cuman gitu. Ya kalau gitu cuman aku ya iso. Nah yang pertama kali melakukan, itu pasti disalahfahami oleh semuanya dan tidak difahami oleh orang yang tidak bisa berkembang pikirannya. Kenapa ada maknya? Karena ini adalah hipotesis baru dari menghadapi masalah apa yang dihadapi Indonesia. Ormas sudah ada sejak lama. Seberapa menjawab? Aku harus ngomong negara ora enak ya. Tapi ya dong, sistem negara ya sudah sejak lama. Apa, Anda lihatlah tingkat korupsi, tingkat masalah dari ketika 45 sampai sekarang. Tambah kompleks atau enggak. Nah kalau ada yang mencoba mengarungi lautan dan orang tidak paham itu wajar. Ning yo saya mesake karena merasa intelektual, ngerasa pinter, juga kemudian memandang hanya dari yang dia pahami, tidak melihat tujuannya. Untuk mencapai sebuah tujuan ketika yang lain gagal, nek kowe duwe kunci buka lawang ora cocok, arep tok jajal ping 300 tetep ora iso kebuka. Jawabannya cari kunci yang lain. Nah ini dalam konsep peradaban, makyah mencoba kunci yang lain untuk menjawab apa yang dihadapi oleh Indonesia. Masalah berhasil atau tidak, itu nanti dulu. Kalau secara ilmu, saya pastikan berhasil. Kalaupun gagal, akan menjadi pelajaran untuk anak cucu kita, ada kunci yang sudah dicoba, dan dia akan memodifikasi kunci tersebut. Tapi kita dalam sekarang ini belum buka lawang ini, kita melumpukkan kunci, kita membuat kunci itu kokoh untuk bisa membuka pintu tersebut. Kenapa dia ngomong ini bukan torekot, ini bukan apa sebenarnya ormas dengan nada yang sinis? Karena dia tidak paham bahwa itu hanyalah hipotesis memecahkan masalah. Yang primer bukan bentuknya, bentuk orang penting, tapi tujuannya kenapa sebuah hipotesis itu dibangun. Dan menurut saya makyah mengajak itu dari arah yang sama sekali berbeda. Apa makyah mengajak dari manusianya, bukan dari organisasinya. Dan itu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang ngelihatnya dari kacamata organisasi. Yo diajak makyahan jane. Nek ora apa jane tidak terlalu tinggi hati. Neng yo diajak wegah sampai sejauh ini. Mungkin itu aja respon saya untuk